Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Masyirul muslimin ibadallah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, berikan kepada kita sekalian, sehingga kita pun sebagaimana biasanya bisa hadir ataupun menghadiri majelis dari majelis ilm yang biasanya kita membaca kitab kitab ilm dari kalangan Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih tersisa dari pertanyaan yang ketiga, bahwa bagaimana seseorang ketika menuntut ilmu ternyata di sana dia mendapatkan ijazah. Nah, maka hal ini terjawab oleh beliau dengan beberapa jawaban, bahwa ketika dia belajar bukan semata-mata meniatkan untuk mendapatkan ijazah. Nah, tetapi ketika dia menuntut ilmu, dia meniatkan untuk mencari ilmu. Adapun ijazah itu hanya sebagai ikutan saja. Nah, terlebih kata beliau, kalau di tempat-tempat yang di situ tidak diperbolehkan bagi seorang dai untuk menyampaikan ilmu agama melainkan dia harus memiliki ijazah, naam, maka dan seperti ini dia berikan syahadah ijazah tersebut sehingga dia dimudahkan untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian kita lanjutkan, wa bihadza al munasabah وبهذه المناسبة أيود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية. Dan pada kesempatan ini saya berkeinginan untuk memberikan tambih, memberikan peringatan kepada sebagian manusia yang mana ketika mereka berbicara tentang faedah-faedah ibadah, mereka yuhawwilunaha, ya, merubahnya atau membelokannya kepada faedah-faedah duniawiyah, bukan faedah-faedah ukhrawiyah. Naam, yang disebutkan di sana, tetapi hanya mereka bertujuan ingin mendapatkan faedah duniawiyah. dunia. Ya, ini peringatan dari Syekh. Famatsalan yaquluna fi shalah. Seperti contohnya, mereka menyebutkan tentang salat. Salat itu kata mereka riyadhah, olahraga. Ya. Takbir, ruku, bangkit dari ruku, sujud, diantara sujud dan seterusnya. Ini katanya riyadhah. Dia hanya dilihat dari sisi duniawiyah, faedah-faedah duniawiyah. Wa ifadatu lil asab. Naam. Dan untuk merenggangkan urat-urat syaraf. Naam, ini faedah-faedah ibadah. Padahal di sana, naam, ketika seseorang salat ibadah, menunaikan ibadah salat sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Naam, terlebih kalau mereka menunaikannya berjamaah bersama kaum muslimin, mereka akan mendapatkan 25, ada yang menyebutkan 27 derajat berupa keutamaan. Wa fi siyam, dalam masalah puasa. Ya, mereka menilai dalam sisi dunia faidatun liizalatil fudolat wa tartibil wajabat. Faedah puasa kata mereka dalam masalah dunia ini untuk menghilangkan sisa racun yang ada pada makanan, kata mereka faedah duniawiyah. Naam, tanpa mereka menyebutkan faedah-faedah tentang ukhrawiyah, bahwa orang yang berpuasa itu yang dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya. Naam, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaan yang berpuasa, ya, bahwa apa ini, mereka mendapatkan kebahagiaan di saat mereka berbuka. Dan juga bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada minyak misik. Ini faedah-faedah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bukan justru menyebutkan faedah-faedah duniawiyah. Wa tartibul wajabat, dan untuk menertibkan porsi makan dia. Maka dengan berpuasa, naam, dia bisa mengatur porsi makannya. Jadi itu aja yang dinilai ketika diibadah. Tidak disebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Wal mafrudu alla tajal fawaid ad-dunyawiyah hiyal asl. Dan al mafrud, kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kata Syekh, agar engkau jangan menjadikan faedah-faedah duniawiyah pada asalnya. Jangan. Ya. Adapun ada yang menyebutkan tentang dunia, itu bukan suatu yang utama. Yang paling utama adalah keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan di dalam ayat hadis-hadisnya. Seperti orang yang berpuasa tadi, mereka akan diberikan pintu khusus yang disebut dengan Babu Ar-Royyan. Pintu Ar-Royyan ini yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Tanpa menyebutkan, ya, ada lagi yang menyebutkan hadis tapi hadis dhaif, sumatasihu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Nah, ini hadis palsu. Hadis dhaif. Li'anna dhalika yu'addi ila id'afil ikhlas wal ghaflah an iradatil akhirah. Karena ketika dia menyebutkan jenis-jenis ibadah, kemudian dia memberikan keutamaan-keutamaannya hanya dari sisi duniawiyah, kata Syekh, hal itu akan mengantarkan kepada lemahnya keikhlasan dia. Sudah. Kok cuma kayak gitu gampang. Lari aja umpamanya. Naam sholat tidak mengeluarkan keringat umpamanya. Lebih yang lain. Kalau hanya tujuannya untuk dunia. Jadi keikhlasan terkikis, menurun. Wal ghaflah dan kelalaian dari keinginan terhadap akhirah. Naam dari keinginannya untuk kehidupan akhirah. Walidhalik bayyana Allah Ta'ala fi kitabi hikmatus saum. Masalan annahu sababut littaqwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya tentang hikmah as-saum, contohnya annahu sababun littaqwa. Bahwa ketika seseorang berpuasa, menunaikan ibadah puasa, ya, hikmahnya agar mereka bertakwa. Naam. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu hikmahnya. Nah, agar mereka tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal fawaid ad-diniyah hiyal asl. Maka faedah-faedah agama ini yang pokok. Bukan faedah duniawiyah. Jadi yang dilihat dari faedah diniyah, bukan duniawiyah. Wa duniawiyah thanawiyah. Adapun faedah duniawiyah itu nomor yang kedua. Yang kedua. Tapi yang paling utama adalah akhirah atau diniyah. Wa indama natakallamu inda amatin nas fa innana nukhatibhum bin nawahi adiniyah. Maka ketika kita berbicara nam di keumuman manusia, maka kita berbicara kepada mereka, mengarahkan khitab pembicaraan yaitu dari sisi diniyah. Ini yang paling utama. Dari sisi diniyah. Adapun dari sisi dunia, apakah kita tahu hikmahnya ataupun tidak, tidak jadi masalah. Nah, yang terpenting adalah dari sisi diniyah, ukhrawiyah, akhirat. Wa inda man takallam inda man la yaqtani illa bi syai'in mada fa innana tukhatibhu bin nawahi adiniyah wa dunyawiyah wa likulli maqamin maqal. Maka ketika kita berbicara, ya, di sisi orang yang tidak merasa cukup, ya, kecuali dengan sesuatu yang disebutkan, maka sesungguhnya kita menghitop mengajak bicara dari sisi diniyah. Jadi ketika kita berbicara, maka kita jelaskan dulu dari sisi agamanya dulu, dari sisi diniyah, kemudian baru dari sisi duniawiyah. Tentunya setiap tempat itu masing-masing ada pembicaraannya. Likulli maqam maqal. Setiap tempat itu pembahasannya berbeda-beda. Ini selesai dari pertanyaan nomor 3. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang keempat. Wasuila fadilatuh hafizahullah ta'ala yakhtalifu al-kathir min talabati al-ilm fi muamalati ahli al-ma'asi. Fama at-tawjihu as-sahihu jazakumullah khairan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya hafizahullah ta'ala, ya, yakhtalif al-kathir dari penuntut ilmu, kebanyakan mereka berbeda-beda dalam menyikapi atau bermuamalah dengan ahlul ma'asi, orang yang bermaksiat. Nah, penuntut ilmu kebanyakan mereka yakhtalif, berselisih atau berbeda-beda dalam menyikapi atau bermuamalah dengan orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Maka apa nasihat yang benar? Atau arahan yang pas? Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kepada kalian kebaikan. Ini pertanyaannya. Fajaba, maka Asy-Syaikh rahimahullah menjawab, ra'ahu Allah Ta'ala, semoga Allah menjaganya. Nakul, beliau mengatakan, hadil mas'alah wahiyya anna ba'du talabatil ilm idza ra'al munharif al-munharifa khuluqiyan aw fikriyan aw amaliyan. Permasalahan ini, yaitu sebagian penuntut ilmu ketika mereka melihat al-munharif khuluqiyan yang menyimpang dari sisi akhlaknya atau fikrohnya atau amalannya, yakrahunahu wa yattakhiduna min hadhil karaha nufuran minhu wa ba'idan anhu, maka mereka membencinya, ya, tidak menyukainya, dan kemudian mereka menjadikan ketidaksukaannya ini lari dari ahlul ma'asi dan jauh dari ahlul ma'asi. Ada sebagian penuntut ilmu yang bersikap seperti ini, kata Syekh. Jadi ketika melihat ahlul ma'asi, orang-orang bermaksiat dari sisi pergaulannya atau pikirannya atau amalannya, dengan itu menjadikan dia tidak suka sehingga dia lari darinya dan menjauh dari orang-orang yang seperti itu. Maka nasihat beliau, wala yuhawiluna abadan ay yaslihu illa man syaa Allah min talabatil ilm. Dan tidaklah mereka berusaha, tidak mereka berusaha abadan selama-lamanya. Mereka tidak ada keinginan untuk berusaha selama-lamanya untuk memperbaiki. Jadi kemaksiatan itu dibiarkan saja, bahkan mereka semakin menjauh. Tidak ada keinginan untuk merubah, berusaha, memperbaiki, yang maksiat tadi kepada kebaikan. Kecuali dari orang-orang yang Allah kehendaki dari penuntut ilmu. Alladzina anarallahu qulubahum wa yarana anna hijrahu wa karahatahu wal bud anhu wa tanfir minhu yarawna dzalika qurbatun. Kecuali orang-orang yang dari penuntut ilmu kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, penerangan di dalam hati-hati mereka, sehingga mereka memandang, melihat bahwa memboikot, menghajar, wakarohatahu, dan membencinya, walbu'du anhu, dan menjauh darinya, watanfiru minhu, dan lari darinya, yarona dzalika qurbatan. Maka mereka memandang hal itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha untuk perbaikan. Ada usaha untuk menyampaikan nasihat. Menempuh jalan-jalannya agar orang tersebut mau kembali kepada kebaikan. Agar orang tersebut berhenti dari perbuatan maksiatnya. Ini nasihat dari Syekh. Jadi jangan justru kita lari darinya. Artinya kita bukan berarti senang dengan kemaksiatannya atau justru bermaksiat bersamanya, tidak. Tetapi kita berkeinginan untuk menasihatinya. Paling tidak dia berhenti dari perbuatan maksiat. Ini sudah kenikmatan jika dia mau menyadari bahwa hal itulah perbuatan yang salah. Wa hadza la syakka annahu khata'un. Ya. Maka ini la syakka, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Wa anal wajib ala talabatil ilmi ayyansahu. Sesungguhnya yang wajib bagi penuntut ilmu untuk memberikan nasihat. Wa yanduru, dan mereka memandangnya, melihatnya, kamil insanin fi ghaflatin fa idza nusiha istajab. Betapa banyak dari manusia yang tadinya dia ghaflah, lalai, ketika diberi nasihat dia bisa menerima nasihat tersebut, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, didekati umpamanya sambil cerita, atau didekati sambil berjalan menuju ke warung mesan minuman, sambil makan sambil minum, kemudian di situ baru dikeluarkan ceritanya. Nah, dengan seperti ini kadang dia menyadari, iya, sebenarnya si itu salah, tapi bagaimana ya, hawa nafsu umpamanya, atau karena pengaruh teman, atau karena mungkin lingkungan yang tidak mendukung. Nah, dia akan menyadari. Nah, jangan justru dijauhi. Tapi tentunya yang seperti ini juga kita pun mengukur diri kita. Jangan sampai kita ingin menasihati malah justru kita yang jatuh di dalamnya ikut bermaksiat. Nah, kalau memang orangnya sepertinya ngeyel, susah memang, ya dilihat masalah dan mafsadahnya. Kalau diperkirakan kayaknya sepertinya orang ini awam betul, dikasih tahu mau menerima, ya. Tapi kalau umpamanya dia kayaknya tahu si ilmu, cuma ilmu ya tidak diamalkan, malah diingkari ilmunya, yang seperti ini gampang-gampang susah. Ya tentunya masing-masing kita tinggal menimbang maslahat dan mafsadah ketika mendekati orang-orang yang seperti ini. Wa ma asadu ta'thir jamaatu ahli ta'wah, ahli da'wah alladziina yusammuna anfusahum ahli da'wah wa tabligh. Naam. Wa masadu ta'thir, demikian besar pengaruh, athar jamaah ahlu da'wah yang mereka menamai diri-diri mereka ahlu da'wah tabligh. Mungkin dimaksud ini jamaah tabligh, karena mereka inilah yang mengutamakan akhlak. Akhlak. Naam. Wa ma asyadu ta'thirihim 'alan nas, dan betapa besar pengaruhnya mereka terhadap manusia. Wa kam min fasikin ihtada fa ata'a, betapa banyak orang yang fasik kemudian dia mendapatkan petunjuk dan kemudian taat. Wa kam min kafirin ihtada fa aslam 'ala aydihim, betapa banyak dari orang-orang kafir kemudian mendapatkan hidayah dan masuk dalam Islam melalui tangan-tangan mereka. Naam. Li'annahum wasa'un nas bihusnil akhlak. Karena sesungguhnya mereka lapang ketika bergaul dengan manusia dan mereka memiliki akhlak yang baik. Naam, jadi ini yang mereka utamakan. Nah, jadi akhlak tadi. Falidzalik nahnu nas'alullah ay yaj'ala ikhwanuna. Maka oleh karena itu kami memohon kepada Allah agar Allah menjadikan saudara-saudara kita yang Allah telah memberikan kepada mereka ilmu cita apa? Yutima kah? Kayaknya salah cetak ini. Yutima itu makanan. Kayaknya yutohum ini. Naam. ayutoh min akhlaki, akhlak, agar mereka diberikan berupa akhlak yang mulia tadi, budi pekerti yang baik. Naam. Ya, ini doanya Syekh. Mudah-mudahan ada di antara saudara-saudara kita yang Allah telah berikan kepada mereka ilmu, agar mereka diberikan akhlak yang mulia. Ya. Haulai hatta yanfun nas akthar. Yanfa'un nas akthar. Sehingga mudah-mudahan mereka ini banyak memberikan manfaat kepada manusia. Yang didoakan oleh Syekh. Daripada yang diambil dari jama' dawa tabligh tadi. Nah, jadi memang ketika kita berada di pelosok-pelosok umpamanya, atau di mana saja kita berada, maka pertama yang mereka melihat diri kita itu gerak-gerik kita, akhlak kita. Nah, kalau kita memberi salam, menyapa, mereka itu sudah senang. Tapi kalau lewat begitu saja, seakan-akan tidak mengenal. Nah, memang tidak mengenal. Ya. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa ya, dia susah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Sekalipun kita menyampaikan al-haq berapi-api, tetapi dia melihat kita dari pertamanya sudah tidak simpatik sudah. Nah, jadi yang dipandang itu akhlak kita, mudah senyum umpamanya, ya, terus bertanya-tanya, cerita, jadi tidak diam saja. Nah, yang seperti ini yang disenangi oleh masyarakat, oleh manusia. Ya, cerita yang bermanfaat, cerita yang ketika mereka ya bisa untuk mengungkapkan apa yang terjadi sampai selama ini di kampung tersebut, mungkin dari ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian atau yang lainnya. Nah, ini doanya Syekh rahimahullah. Ya, mudah-mudahan ada dari para penuntut ilmu yang telah mendapatkan ilmu, agar mereka berakhlak dengan akhlak yang baik, sehingga mereka inilah yang lebih banyak menarik manusia ketimbang jamaah dakwah tadi, wat tabligh. Ma yukhadu, na'am. Lakinnahum fi husnul khuluq wa ta'siri bisababi akhlaqihim. La ahadun yunkiru fadlahum. Apa yang diambil wat tabligh, dan apa yang diambil dari mereka dari husnul khuluq, akhlak yang baik, wat ta'sir, dan pengaruh yang baik, disebabkan akhlak-akhlak mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang keutamaan mereka. Ya, tapi sebatas itu saja. Kalau mereka berdakwah, ya, akhlak-akhlak yang disampaikan, namun dari sisi akidah, dari sisi tauhid, disia-siakan. Nah, di sana kekurangannya. Nah, dan ini Masya Allah, memang saya mendapati beberapa tempat-tempat, ya, kebanyakan kalau ada tamu yang datang itu dibiarin saja, dibiarin. Seharusnya tidak seperti itu. Ini teguran bagi kita. Sebagaimana disebutkan Syekh di sini, ada orang baru yang datang, diajak bicara, ditanya dari mana, mau tujuannya kemana. Nah, sehingga terjadilah keakraban. Jangan, ya, karena dia orang yang mondok di pesantren, sehingga terus menyibukkan dirinya dengan ilmu, tidak peduli dengan orang yang datang di tempatnya. Sampai-sampai pun ada yang bertanya, di mana tempat wudu? Seakan-akan dah menghiraukan, dia langsung jalan aja, tidak tahu. Nah, ini karena pernah saya dapati ada keluhan yang seperti ini. Wah, di sana kita datang Tidak ada yang menyapa kita, tidak ada yang mendekati. Nah, kita juga mau bertanya malu. Umpamanya, apalagi dilihat kita pakaiannya sudah, masya Allah, berjubah semuanya, berjenggot. Naam. Nah, kita masih pakai baju koko umpamanya. Kita enggak diajak bicara, akhirnya enggak dua kali sudah datang ke tempat itu. Nah, jadi kodang baru ditanya, disapa. Nah, diajak bicara, mau kemana? Nah, sehingga dengan itu dia akan menilai, oh di sana ternyata masya Allah baik-baik orangnya. Karena kebanyakan mereka menyebutkan bahwa dakwatus salaf dakwah yang kaku. Naam. Tidak peduli dengan yang lain. Ini sudah ditebarkan oleh mereka. Naam. Ahlul ahwa. Maka celah-celah yang seperti ini kita tutup. Naam, kita tutup. Telah banyak para ulama yang memberikan contoh kepada kita bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia. Wa qad ra'aitu kitaban li Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, hafizahullah. Nah, di saat itu masih hafizullah, berarti sekarang rahimahullah. Dan sungguh saya melihat kitab karangan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, wajjahahu ila syasin kataba ilai yan tankidu haulal jamaah. Ya, ada yang menyodorkan dari seseorang kitab yan tankidu haulal jamaah, yang memberikan apa ini jawaban terhadap jamaah ini. Maka dia menyebutkan, aqallu alaihim la aban li abikum min al-laum aw saddul makan alladhi saddu. Persedikitlah. Naam. Celaan kepada mereka. Bukan apa ini terhadap kakek-kakek kalian. Memang agak rumit dipahami ini anunya, syairnya ini. Tutuplah celah-celah atau tempat-tempat yang mereka telah menutupnya. Nah, artinya ketika akhlak tadi dianggap sesuatu yang perlu sekali, maka kitalah yang paling berhak untuk mengamalkannya. Naam. Kita yang paling berhak untuk mengamalkan seperti ini. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu sempurna dari berbagai sisi. Dari si akhlak, apa ini, manhaj, akidah, muamalah dan yang lainnya. Sehingga tidak perlu supaya mengambil metode akhlak dari jamaat tabligh. Dari sisi pengaturan supaya diambil dari ikhwanul muslimin. Dari sisi jihadnya diambil dari apa ini, mujahidin umpamanya. Tidak. Semuanya sudah terkumpul di dalamnya. Nah, sehingga ketika membahas masalah jihad umpamanya, sudah ada bab-babnya. Membahas masalah muamalah, sudah ada bab-babnya. Akhlak, akidah, fikir dan yang lainnya sudah sempurna. Tinggal kita mempelajarinya. Maka wahusnul khuluq la syakka anna lahu ta'thiran 'aziman fi istijabati an-nas lid-da'i. Perhatikan nasihat Syekh Ibnu Saimin di sini. Husnul khuluq, akhlak yang baik, tidak diragukan lagi bahwa akhlak husnul khuluq ini memiliki pengaruh yang besar, ta'thiran 'aziman. Ya, ketika manusia menerima seruan menerima dakwah. Naam. Ya, ini akhlak yang baik ini. Ini memberikan pengaruh yang besar diterimanya dakwah oleh manusia. Amma idza ra'au al-insan khusnan atau khusnan fa innahum yusabbunahu wa yadhummunahu ala ma fi min al-akhlaq asy-syar'iyyah. Adapun ketika mereka melihat manusia kasar, tidak ada lemah lembutnya, kaku, maka sesungguhnya mereka akan mencelanya, mereka akan mencemoohnya, mencercanya. Apa itu orang keras betul, kaku betul, umpamanya. Atas apa yang di dalamnya dari ya min akhlaqir syar'iyah, walaupun yang disampaikan itu sebenarnya akhlak syar'iyah, tetapi karena dari awalnya dia melihatnya kasar, tidak baik, ya, sehingga apapun yang disampaikan dari kebenaran berupa akhlak-akhlak syariah sudah tidak mau, sudah tidak mau menerimanya. Tajiduhum masalan yusabbunahu ala lihatih. Engkau menjumpai mereka, contohnya mereka mencela orang yang apa ini lihya, memelai jenggot. Sementara wal lihyatu akhlaqu syariah. Sementara ketika orang berlihya, ini akhlak syariah, tapi dicela oleh mereka. Wa yasubbunahu ala taksiri thawb, dan mereka mencela orang yang tidak isbal, memendekkan pakaian, tidak menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, dicela. Nah, padahal itu akhlak syariah. Begitulah akhlak kita ketika berpakaian. Nabi mencontohkan seperti itu. Ancamannya an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Yasubbuna 'ala al-mashy hafiyan. Mereka mencela orang yang berjalan tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai sandal. Limadza? Li'annahu laisa hasan al-akhlaq ma'an nas. Kenapa sampai dia dikata-katain dengan kata-kata yang tidak baik tadi? Karena sesungguhnya dia tidak berakhlak dengan akhlak yang baik bersama manusia. Nah, sehingga apa yang dilakukannya dicela, apa yang dipakainya dicela oleh manusia. Karena dari awalnya dia kelihatan kaku, kasar. Nah, jadi dicari jalan-jalannya. Nah, umpamanya ada orang senangnya minum khamar, maka jangan didatangi saat minum khamar. Datangi ketika kelihatan dia santai di rumah atau di pekerjaan atau di mana saja. Nah, di situ baru diajak cerita. Jangan di saat mabuk umpamanya langsung diajak, ayo kita pergi sholat. Wah, bukan mau sholat tapi minumannya dibawa ke masjid pula. Nah, jadi dilihat kondisinya masing-masing, diperhatikan. Tentunya kita bisa menimbang. La yad'u bil akhlaq innama yad'u bil jafa wal ghilzah. Dia tidak menyerukan dengan akhlak yang baik, tetapi ketika dia menyerukan dengan al-jafa, dengan sikap yang keras, kaku. Wa yuridu ayyuslihan nas kulluhum fi sa'atin wahidah. Dia menginginkan untuk memperbaiki manusia seluruhnya sekejap, sesaat, sesuatu yang singkat. Dia maunya seperti itu. Tidak usah perlu lama-lama. Sekejap aja. Maunya seperti itu. Manusia. Ya, karakternya berbeda-beda. Ada yang memang senang kebenaran. Ada yang harus berulang-ulang untuk mendengarkan itu baru masuk di dalam pemikirannya. Ada yang tidak menyenangi yang seperti itu. Jadi satu yang dapat hidayah sudah lumayan. Atau belum ada yang mendapatkan hidayah, ya sudah kewajiban dia sudah menyampaikan. Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika dilempari dengan batu oleh kaumnya, maka dia hanya mengharapkan dari anak keturunannya saja. Mudah-mudahan dari anak keturunan mereka ini orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Padahal di saat itu malaikat sudah menawarkan gunung. Kalau seandainya engkau berkehendak wahai Muhammad, kami timpakan gunung ini ke negeri ini, kami siap. Tapi Nabi berpikir yang panjang. Mudah-mudahan mereka ini dari anak keturunannya menjadi orang-orang soleh. Karena mereka di saat ini tidak mengetahui, kaum jahil. Nah, jadi ketika memperbaiki yang baik susah. Tetapi kalau merusak sebentar aja. Nah, coba kita bikin rumah. Ya, pondasinya dulu diperbaiki, dibagusin. Pondasinya naik betonnya. Tapi kalau merusak sebentar aja langsung panggilkan eksavator, bongkar selesai. Tapi ketika membangun untuk kebaikan, perlahan, perlahan, perlahan, perlahan, pelan-pelan. Tidak bisa sekaligus. Wa hadza khata'un la yumkin ayyuslihan nas fi sa'atin wahidatin abadan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ini kekeliruan tidak akan mungkin untuk memperbaiki manusia, ya, dengan sesuatu yang singkat selama-lamanya. Ya, sebentar, ya, sejenak itu beberapa waktu aja, tapi memerlukan waktu yang lama. Alaysa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad baqiya fi Makkah 13 sanah yad'un nas. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri Mekah itu selama 13 tahun berdakwah kepada manusia? Naam. 13 tahun berdakwah. Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun berdakwah. Nah, kita baru sebulan, dua bulan atau baru setahun, dua tahun, ya, sudah menginginkan perubahan yang besar. Enggak, pelan-pelan. Ya. Karena manusia melihat kita cara berpakaian saja sudah, kenapa itu celananya kok sudah bagus-bagus dipotongin semua ya? Bagus ya celana-celananya itu. Kenapa jadi naik ke atas semuanya itu? Nah, jadi melihat kita cara berpakaiannya sudah aneh. Apalagi dengan tingkah laku kita yang aneh, ya semakin aneh. Apalagi dilihat kita melihara lihya. Ya, apalagi itu. Nah, dan yang lain-lainnya. Apalagi kita bawa istri. Apalagi itu tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan. Karena mereka ya jarang melihat yang seperti itu. Maka kita yang aktif. Kita yang menyapa. Nah, kita yang dahulu menyapa. Bukan menunggu dari mereka. Wa fin nihayati akhraj. Akhraja min makatahina ta'amaru alaih. Ukhrija min Makkah. dan pada akhirnya, ya, Nabi kita Muhammad SAW dikeluarkan dari Makkah ketika mendakwai, menyeru mereka kepada kebaikan. Allah menyebutkan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah, yamkuru bik, orang-orang kafir yang mereka membuat makar kepadamu, ya, untuk menangkap, memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mereka mengeluarkan kamu. Nah, yusabbituka ya'ni liyahsabuka aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Yusabbituka yaitu memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengeluarkan engkau, mengeluarkan kamu. Ayat yang disebutkan, wayamkuruna wayamkurullah wa khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat makar, dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar orang-orang kafir. Nah, mereka berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadilah hijrah. Yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi pada intinya, di samping kita mempelajari akidah yang hak, maka akhlakul karimah ini juga harus menempel ketat di belakangnya bersamaan. Inilah yang kurang pada hizbiyun. Mereka mengagung-agungkan akhlakul karimah tetapi tanpa dengan akidah tu sahihah, akidah yang benar. Nah, jadi itu yang dinasihatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin kepada saya terutama, dan juga kepada ikhwanuna ajma'in. Barangkali ini yang kita bisa baca, masih ada beberapa pembahasan tentang hal ini. Insyaallah biidznillah kita akan sambung di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.